Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang nawasibul mubarak, kata-kata yang menasabkan fi'il mubarak. Ada dua macam nawasib mubarak tersebut. Yang pertama, yakni kata-kata itu menasabkan fi'il mubarak karena kata itu sendiri, jadi bukan karena sebab yang lain, tapi memang karena kata-kata tersebut. Ya, itulah yang menasabkan fi'il mubarak. Ini ada empat macam, yakni an, lan, kai, dan izan, bagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian jenis yang kedua dari nawasib mubarak, wasani yang kedua, ma yansibul mubari'ah bi'idmari an ba'dahu, yakni kata-kata yang menasabkan fi'il mubarak dengan menyembunyikan an sesudahnya. Jadi asalnya atau aslinya yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah an, tetapi kemudian an ini disembunyikan, dihilangkan secara lafaz, ya, tidak tampak secara lafaz. Ya, jadi idmar maknanya yang tersembunyi atau tersirat. Sehingga yang tampak adalah kata-kata yang sebelum an mutmar tersebut, sehingga kata-kata tersebut itu menasabkan fi'il mudhari' yang sejatinya adalah an yang tersembunyi. Wa huwa qismani, dan ini ada dua macam nawasib mudhari' yang kedua yang menasabkan mudhari' dengan adanya an yang tersembunyi. Ini ada dua macam, yakni ma yubmaru an ba'dahu jawazan, yakni kata, yakni an yang tersembunyi sesudah kata-kata itu, jawazan yang sifatnya jawaz, yakni an itu boleh tersembunyi, boleh tersirat, dan boleh pula an itu tampak. Jadi an tersembunyi atau an yang tersirat ini boleh tampak, boleh pula tidak. Kemudian jenis yang kedua, wa ma yukmaru an ba'dahu wujuban, an tersebut tersirat atau tersembunyi sesudah kata-kata itu secara wajib, hukumnya wajib tersembunyi an tersebut. Ini jadi ada dua macam an mutmar di sini, an yang tersembunyi, yakni yang sifatnya jawaz wajib, yang sifatnya jawaz atau boleh, dan yang sifatnya an itu harus atau wajib tersembunyi. Fal awwalu, yang pertama, yakni an mutmar yang jawaz, an yang tersembunyi yang sifatnya boleh, ini ada lima kata yang menasabkan mubarak tadi. Wahia, yakni lamu kai, lam kai, jadi lam yang masuk pada kai ini, di situ ada an yang mutmar jawazan yang terletak sesudah kai atau yang terletak sesudah lam kai tersebut. Jadi lamu kai, lam yang bermakna kai atau lam yang disebut dengan lam ta'lil, ta'liliyah, yang menunjukkan makna untuk ta'lil, mengemukakan alasan. Nahwu, contohnya dalam ayat disebutkan wa umirna linuslima rabbil alamin. Ya. Di sini nuslima fi'il mudhari' ini mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir muslima, disebabkan oleh lam kai atau lam ta'lil yang disertai dengan an mutmar, an yang tersembunyi atau an yang tersirat. Ya. Jadi takdirnya atau asalnya li an muslima. Jadi takdirnya di situ ada an, li an muslima. Kemudian annya disembunyikan, dihilangkan lafadznya sehingga cukup menjadi li muslima. Nah, di sini lam kai menasabkan dengan adanya an mutmar tersebut. Dan tadi an itu jawaz. Baik. Kemudian kata yang lain yang termasuk di sini tadi ada khamsah, yang pertama adalah lam kai, yang lainnya yakni wal wawu wal fa'u wa thumma wa au al atifatu ala ismin khalisin, yakni wawu, fa, summa, dan au. Ada empat huruf ini ya, wawu, fa, summa, dan au, yang ataf, yang diatafkan atau yang mengatafkan pada ism khalis. Ism yang khalis. Khalis di sini maknanya apa? Ai laisa fi ta'wilil fi'li, yakni ism yang bukan ta'wil dari fi'al, ism yang tidak menjadi ta'wil, tidak menjadi makna dari fi'al. Jadi benar-benar murni ismnya, khalis itu murni. Artinya dia tidak punya bentuk fi'al, tidak menjadi makna dari satu fi'al, tapi memang itu ism murni. Nah, ketika ada wawu, fa, atau summa, ataupun au, kemudian ataf pada ism khalis tersebut, ya, maka huruf-huruf ini menasabkan mubarak sesudahnya, sesudah huruf-huruf ini dengan adanya an mutmar ini. Nahwu qawlihi, misalkan dalam ucapan, dalam sebuah syair dikatakan wa lubtu aba'atin wa taqarra 'aini. Nah, di sini taqarra ini fi'il mudhari'. Ya, taqarra ini fi'il mudhari' mansub ya dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kenapa dia mansub? Ya, karena dia diatafkan pada walubsu. Ya, jadi lubsu ini adalah ism khalis, bukan ta'wil dari fi'il, tidak menjadi makna dari fi'ilnya. Fi'il mudhari' taqarra diatafkan oleh wawu dengan walubsu tadi. Sehingga apa? Taqarra ini menjadi mansub dengan sebab wawu tersebut. Dan nasabnya tadi dengan sebab adanya an mutmar, an yang tersirat. Jadi takdirnya wa an taqarra. Takdirnya maknanya adalah wa an taqarra. Kemudian annya disembunyikan menjadi wa taqarra. Wa qawlihi, ucapan syair yang lain dicontohkan, laula tawaqqu'u mu'tar, laula tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyahu. Fa urdiyahu. Ada fa, huruf ataf di sini, kemudian diikuti fi'il mudhari' yang mansub, yakni urubiya. Nah, mansubnya urubiya di sini karena karena ada an yang mutmar, yaitu takdirnya fa'an urubiya. Nah, an ini diatafkan, atau an urubiya ini diatafkan oleh fa tersebut pada kata tawakko, diatafkan pada kata tawakko, sehingga fa kemudian disertai an mutmar ini menasabkan fi'il mubarak sesudahnya. Wa qawlihi, contoh yang lain dalam syair, wa inni waqad li sulaika, inni waqad li sulaikan thumma aqilahu. Summa mengatafkan fi'il mubarak sesudahnya aqila dengan waqad li. Maka aqila fi'il mubarak ini mansub terletak sesudah summa, kemudian dinasabkan oleh an mutmar, an yang tersembunyi yang terletak sesudah summa. Jadi takdirnya summa an aqila. Jadi ini kemudian satu contoh lagi untuk yang au, dalam ayat disebutkan wa qawlihi ta'ala au yursila rasula. Ya, yursila ini mansub dengan sebab an mutmar, an yang tersembunyi yang terletak sesudah au. sini menjadi ataf pada kata yang sebelumnya. Takdirnya au an yursila rasula. Ini. Jadi ini huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mutmar, an yang tersembunyi. Ya. Dan di sini pada lima kata ini yaitu lam, kai, kemudian wawu, fa, summa dan au, atifah yang merupakan huruf ataf, ini mengatafkan menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan adanya an mutmar jawazan yang sifatnya boleh. Jadi boleh mutmar, boleh tersembunyi, boleh pula zahir, boleh pula tampak. Baik. Wasani, kemudian jenis yang kedua, wahuwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban, yakni ya, kata-kata yang an itu disembunyikan, an itu tersirat sesudah kata-kata tersebut, wujuban hukumnya wajib. Jadi an yang terletak sesudah kata-kata tersebut ini wajib tersirat, wajib disembunyikan. Ya. Kata-kata yang semacam ini sittatun, ada 6. Ya. Jadi kata-kata menasab, kata-kata ini menasabkan fi'il mudhari' dengan sebab an mutmar, an yang tersembunyi yang sifatnya wajib. Ini ada 6 kata. Yakni yang pertama kai. Kai al-jarratu kama taqaddama. Kai yang mencarkan, yakni kai ta'liliyah, kai yang bermakna ta'lil. Ya, kama taqaddam bagaimana yang sudah terdahulu ya pada pembahasan sebelumnya. Ya. Pada pembahasan kai masdariyah yang sebelumnya, pada nawasib mudhari' yang sebelumnya sudah dibahas tentang hal ini. Jadi, di sini kai ini menasabkan fi'il mudhari' dengan adanya an mutmar yang tersembunyi, yang hukumnya wajib tersembunyi. Ya. Kemudian yang kedua, walamul juhudi, lam juhud. Ya. Lam juhud, ini lam yang bermakna nafi. Yakni lam juhud, ini didahulu oleh kata yang menafikan. Ada kata-kata yang menafikan sebelumnya. Jadi kalimat sebelum lam juhud, ini manfi. Ya, dan manfi secara maudin dari sisi waktu, ya, manfinya pada waktu yang lampau. Ya. Nahwu, contoh dalam ayat disebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah pantas bagi Allah untuk mengazab mereka. Ya, di sini liyu'adzibahum, yu'adziba ini fi'il mudhari' mansub, ya. Yu'adziba fi'il mudhari' mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, dinasabkan oleh lam juhud, ya, yakni li yu'adziba. Lam ini disebut dengan lam juhud, ya. Kenapa? Karena dia terkait dengan keadaan manfi pada kalimat sebelumnya, ma kanallahu, ada ma di sini, ma nafiyah, ya. Jadi menafikan jumlah sesudahnya. Jadi ada ma nafiyah, ada sesuatu yang menafikan, menafikan jumlah ini, kemudian diikuti oleh lam yang terkait dengan manfi tersebut, maka lam yang seperti ini disebut dengan lam juhud. Dan lam juhud ini menasabkan mudhari' dengan adanya an mutmar yang wajib hukumnya, wajib tersirat, wajib mutmar. Jadi takdirnya li an yu'adziba, kemudian annya wajib dihilangkan menjadi liyu'adziba. Ini. Baik, ini dulu, nanti yang berikutnya dilanjutkan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah melanjutkan pembahasannya. Kata yang kedua tadi, lam juhud, menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan adanya an mudmarah, ya, an yang tersirat, yang hukumnya wajib tersirat, jadi tidak boleh ditampakkan, jadi harus dihilangkan an tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa hatta, ya, hatta. Jadi hatta itu ada beberapa keadaan. Hatta itu bisa termasuk huruf jar ketika sesudahnya itu isim yang majrur, seperti dalam ayat hatta matla'il fajr. Dalam ayat tersebut jar al-qadar itu hatta huruf jar. Tetapi dalam penggunaan yang lain, hatta ini termasuk nawasib mudhari', ya, menasabkan fi'il mudhari' dengan adanya an mutmar, ya, an yang tersembunyi, an yang tersirat. Dan ini juga disyaratkan di sini, hatta, ya, dia menasabkan mudhari' dengan an mutmarah in kana fi'lu ba'daha mustaqbalan, dengan syarat jika fi'il sesudahnya, fi'il mudhari' yang terletak sesudah hatta itu mustaqbal, jadi menunjukkan makna akan datang. Ya. Nah, contoh dalam ayat di surah Thaha, hatta yarji'a ilayna Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Nah, di sini hatta, kemudian sesudahnya ada fi'il mudhari' yang mansub, yarji'a, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya. Nasabnya yarji'a ini disebabkan oleh hatta yang kemudian diikuti oleh an mudmar. Ya, jadi hakikatnya yang menasabkan adalah an mudmarah, an yang tersirat. Tetapi karena an itu kemudian wajib mudmar, wajib tersembunyi, maka seolah-olah di sini yang menasabkan adalah hatta. Ya. Dan hatta di sini tadi dia diikuti oleh fi'il mudhari' yang bermakna mustaqbal. Jadi terkandung makna di situ terkait dengan waktu akan datang. Dan tentunya makna mustaqbal, makna istiqbal pada fi'il mudhari' ini disesuaikan dengan siyaqul kalam, dengan konteksnya. Artinya dalam konteks tersebut, walaupun mungkin ini sudah terjadi di waktu yang lampau, dalam contoh ini ya, hatta yarji'a ilayna Musa, tapi dalam keadaan saat itu ini diucapkan untuk waktu yang sesudah kalimat ini diucapkan. Jadi istiqbal di sini sesuai dengan keadaannya ketika kalimat itu diucapkan. Ya. Ini. Jadi hatta diikuti oleh fi'il mudhari' yang mustaqbal, yang bermakna akan datang. Ya. Maka fi'il mudhari' ini mansub, ya, dengan sebab ada an mudmarah. Nah. Kemudian yang berikutnya, kata yang menasabkan dengan adanya an mutmar wujuban, yakni au. Wa au bimakna ila, au bimakna illa. Au di sini ada dua makna. Ada au yang bermakna ila, ya, jadi menunjukkan sesuatu selesai sampai pada sesuatu yang lain. Nih, atau au itu bermakna illa, ya, bermakna istisna. Ya, tentunya makna dari au ini bisa diketahui sesuai dengan siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Ya, nanti bisa diketahui apakah au di situ bermakna illa ataukah bermakna illa. Nah, au di sini yang bermakna illa atau illa, inilah yang menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan adanya an mudmarah. Jadi berbeda dengan au yang merupakan huruf ataf. Au yang menunjukkan takhir atau pilihan itu berbeda, karena au yang huruf ataf dia tidak berpengaruh, ya, tidak menasabkan atau tidak berpengaruh pada kata-kata sesudahnya. Tapi yang menasabkan ini adalah au yang bermakna ila atau illa. Kaqaulihi misalkan dalam syair ini, la astahilanna sa'ba au udrikal muna au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Sungguh benar-benar aku akan menganggap mudah kesulitan itu. Aku benar-benar menganggap mudah kesulitan itu sampai aku mencapai apa yang diinginkan. Ya, tidaklah keinginan itu tercapai kecuali pada orang yang sabar. Ya, au udrikal muna yang disebutkan dalam bait syair ini bermakna apa? Bermakna ila. Jadi maknanya la astahilanna so'ba ila udrikal muna, sampai aku mencapai keinginannya. Ya, karena au di sini bermakna ila, maka dia menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya, yakni udrika. Dan nasabnya di sini, hakikatnya, yakni disebabkan oleh adanya an mutmar wujuban. Jadi an yang wajib tersirat. Jadi takdirnya, au an udrika. Takdirnya demikian. Kemudian an tersebut wajib dihilangkan. Ya, dihilangkan nasabnya. Sehingga cukup menjadi au udrika. Wa qawlihi dan ucapan syair yang lain disebutkan contoh wa kuntu idza azamtu qanata qaumin kasartu qurbaha aw tastaqima. Dan aku, sungguh dulu aku jika menginginkan jalan suatu kaum maka aku pecahkan ekornya atau bagian belakangnya au tastaqima kecuali keadaan belakang itu atau ekornya itu lurus tegak ya. Nah, di sini dalam syair ini disebutkan au tastaqima. Au di sini bermakna illa. Jadi maknanya adalah illa tastaqima. Lafzun minkum. Au di sini bermakna ila, ya, bermakna ila. Jadi sampai, bukan kecuali. Alaikum minkum. Di sini bermakna ila. Jadi si au tastaqima maknanya ila tastaqima, sampai dia menjadi lurus. Ya. Ini. Nah, au di sini bermakna ila, kemudian menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya tastaqima dengan adanya an mutmarah yang wujuban yang wajib tersembunyi. Takdirnya au an tastaqima. Kemudian annya wajib dihilangkan. Sehingga cukup menjadi au tastaqima. Ini. Ini au yang menasabkan fi'il mudhari' dengan adanya an mutmar, wujuban yang wajib tersembunyi. Baik. Kemudian yang berikutnya tadi au itu yang keempat ya. Yang berikutnya yang kelima dan juga yang keenam dari kata-kata yang menasabkan mudhari' dengan adanya an mutmar wujuban. Tadi disebutkan ada enam kata. Kai, kemudian lam juhud, kemudian hatta, kemudian au, empat ya. Kemudian yang kelima yakni wafa'us sababiyyah. Wafa'us sababiyyah itu wa wawul ma'iyyati, yang keenam wawu ma'iyyah. Fa sababiyah, fa yang huruf fa yang menunjukkan makna faedah hubungan sebab akibat. Jadi yang sesudah fa itu merupakan sebab atau Allahu minkum, yang sesudah fa itu merupakan hasil atau akibat dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelum fa itu sebagai sebab terjadinya apa yang sesudah fa. Sehingga fa di sini disebut dengan fa sababiyah. Jadi secara makna menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian wawu ma'iyah. Wawul ma'iyah, wawu yang menunjukkan musahabah, kebersamaan. Ya, sesuatu ya terjadi dibersamai dengan sesuatu yang lain. Nah, ini dihubungkan dengan wawu yang disebut dengan wawu ma'iyah. Nah, fa sababiyah dan wawu ma'iyah ini kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari' dengan adanya an mutmarah. An yang tersembunyi, wujuban yang wajib tersembunyi. Ya. Dan di sini disyaratkan masbuqataini binafyin mahdhin. Yang keduanya ini fa sababiyah dan wawu ma'iyah didahului oleh nafi mahdh. Jadi nafi yang khusus. Ya. Yang murni alhamdulillah mahdhin itu nafi yang khusus. Au talabin bi fi'lin atau yang salat ya, mencari yani talabin bi fi'lin yani bentuk mencari ya dengan bentuk fi'ilnya. Jadi yang didahului oleh nafi yang khalis yang mahab yang benar-benar menunjukkan nafi ya, tidak ada makna isbat atau didahului oleh salat dengan fi'il. Jadi menunjukkan makna mencari atau menuntut ya dengan bentuk fi'il. Ya. Nahwu contoh la yaqdha 'alaihim fayamutu. Ya, dalam ayat ini disebutkan la yaqdha 'alaihim ya fayamutu. Ya. Kalimat yang awal la yaqdha 'alaihim ada la nafiyah. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang manfi. Ada nafinya. Kemudian diikuti oleh fa yang menunjukkan makna atau menunjukkan faedah sebab akibat tadi fa sababiyah maka fi'il mudhari' yang terletak sesudah fa sababiyah dengan ada kalimat mansub sebelumnya tadi menjadikan fi'il mudhari' ini mansub ya tentunya fa sababiyah ini disertai dengan an mutmar an yang tersembunyi jadi tafsirnya fa an yamutu kemudian annya wajib ditakdirkan menjadi fa yamutu di sini yamutu fi'il mudhari' ini mansub ya dengan tanda menghilangkan nun ya, membuang huruf nun yang akhir ya, asalnya atau rafa'nya yamutuna menjadi fa yamutu ya. Contoh yang lain wa dalam ayat disebutkan wa ya'lamat sabirin ya wawu di sini adalah wawu ma'iyah ya, menunjukkan kebersamaan ya, dalam ayat sebelumnya disebutkan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin ya, ada lamma yang menunjukkan nafi ya, ya, kata-kata yang menunjukkan nafi pada kata lamma pada ayat yang sebelumnya kemudian diikuti oleh wawu ma'iyah wa ya'lam as-sabirin ya, sehingga fi'il mudhari' sesudah wawu ma'iyah menjadi mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir dan nasabnya ya, yakni wawu ma'iyah ini disertai dengan an mutmar wujuban an yang wajib tersirat jadi takdirnya asalnya adalah wa an ya'lamas sabirin kemudian annya wajib dihilangkan menjadi wa ya'lamas sabirin baik ini yang didahului oleh nafi ya, pada fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Kemudian yang didahului oleh talab dengan bentuk fi'il pada contoh yang berikutnya wala tadghaw fihi fayahill 'alaikum ghadabi. Jangan kamu melampaui batas padanya sehingga menjadi sah pada kalian murkaku sehingga kemurkaanku akan menimpa kalian. Ya, di surah Thaha nanti bisa dibuka ya, artinya atau tafsirnya. Nah, di sini la tadghaw fihi adalah ya, jadi la itu bentuk nahi. Ya, la-nya la nahiyah. Kalimat ini bermakna nahi. Ya, an-nahyu atau nahi ini termasuk salat. Ya, termasuk salat. Ya, jadi salat itu ada beberapa di antaranya al-amru, amr kemudian an-nahi, larangan, kemudian ada adu'a, ya, permintaan, permohonan, ada istifham, dan beberapa yang lain. Itu bentuk-bentuk sholat. Dalam ayat ini, bentuk sholat yang digunakan adalah nahi. Dengan adanya la nahiyah, la tadghaw fihi. Kemudian sesudah la nahiyah atau kalimat yang ada, atau kalimat yang nahi ini, diikuti oleh fa yang mengandung makna sababiyah. fa yahilla alaikum ghadabi. Ya, jadi yahilla alaikum ghadabi itu terjadi dengan sebab la, dengan sebab apa? Tadghawfi. Sehingga fa-nya disebut dengan fa sababiyah, menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka fi'il yang sesudah fa sababiyah ini menjadi mansub. Ya, yahilla ini fi'il mubarak mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, dinasabkan oleh fa sababiyah yang tentunya disertai dengan an mutmar wujuban. Jadi an yang wajib ditakdirkan. Jadi takdirnya fa an yahilla. Kemudian annya ini wajib ditakdirkan, dihilangkan menjadi fa yahilla. Contoh yang berikutnya untuk yang wawu ma'iyah, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jangan kamu makan ikan itu ya, bersamaan dengan minum susu. Ya, jadi wawunya ma'iyah, menunjukkan kebersamaan. Jangan minum, jangan makan ikan bersama dengan bersamaan dengan minum susu. Nah, wawunya ma'iyah. Kemudian didahului oleh nahi, la ta'kul, lanya lan nahiyah. Jadi ada nahi yang mendahului wawu ma'iyah. Maka fi'il mudhara' yang sesudah wawu ma'iyah ini menjadi mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir tashroba. Kemudian dinasabkan oleh wawu ma'iyah yang tentunya disertai dengan an mutmar, an yang ditakdirkan wujuban wajib. Jadi takdirnya wa an tashroba. Kemudian annya dihilangkan, ditakdirkan menjadi wa tashroba. Ini. Jadi ini kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari' dengan adanya an mutmarah, dengan adanya an yang tersembunyi. Ayo. Jadi hakikatnya ya, menurut penjelasan ini, hakikatnya yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah an. An yang tersembunyi tadi, an yang mutmar. Tapi kemudian an tersebut dihilangkan, tersirat, tidak nampak secara lafaz, sehingga seolah-olah yang nampak yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah kata-kata ini tadi, huruf-huruf ini tadi, semacam lam kai, wawu, fa ataupun juga lam juhud, hatta dan yang lainnya, seolah-olah yang nampak inilah kata-kata yang menasabkan. Tetapi hakikatnya atau asalnya yang menasabkan adalah an mutmar, an yang tersembunyi. Dan bagaimana disebutkan pada jenis yang sebelumnya, bahwasanya an ini adalah yang menasabkan fi'il mudhari' sesungguhnya ya, atau pada kata itu sendiri. An itulah yang sungguh sesungguhnya menasabkan fi'il mudhari'. Ini ya. Baik. Jadi ini pembahasan secara ringkas tentang nawasib mudhari'. Ya. Dan sebenarnya tentang hal ini juga ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ahli lughah, ahli bahasa. Tetapi secara ringkas atau untuk sementara sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi yang benar-benar menasabkan fi'il mudhari' itu ada empat kata ya, yakni an, lan, kai, dan idan. Adapun yang lainnya ini menasabkan fi'il mudhari' karena ada an yang mutmarah, an yang tersembunyi, an yang tersirat. Baik. Ini penjelasan yang ringkas tentang nawasib mubarak. Dari ini ada yang ditanyakan belum? Di dalam ini wajib dihilangkan, aneh. Iya, yang pada enam kata ini, kai, lam juhud, hatta, au, kemudian fa sababiyah, dan wawu ma'iyah, an itu wajib dihilangkan, wajib tersirat. Jadi tidak boleh tampak, tidak boleh mengatakan tadi la ta'kulista maka wa an tashrobal ma'a, tidak boleh menampakkan an di sini, tidak boleh. Jadi wajib dihilangkan wa tashrobal laban, seperti itu. Ada lagi? Kemudian untuk menggarisbawahi juga bahwasannya kitab Muzammimah ini menyempurnakan dari matan atau dari Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang sebelumnya. Jadi yang pokok, yang asal sebagaimana yang sudah dipelajari dalam Muqaddimah Al-Jurmiyah beserta syarahnya. Kemudian kalaupun ada tambahan-tambahan, ini dilengkapi dari kitab Muzammimah ini. Dan insya Allah ini untuk sementara, artinya untuk yang pembahasan yang pokok, yang inti, ini sudah mencukupi. Adapun pembahasan yang panjang, lebar, atau mendetail, itu mungkin di luar pembahasan kita. Walaupun ada pembahasan lebih mendalam, tapi itu sudah untuk sementara bukan menjadi pembahasan kita untuk saat ini. Wallahu a'lam. Baik. Ini selesai pembahasan tentang nawasib mudhari'. Kemudian nanti yang berikutnya insya Allah adalah jawazimul mudhari'i, kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Insya Allah akan dibahas pada waktu yang akan datang. Ala sumingkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.